Selamat pagi sayangku, apa kabar dirimu? Maafkan andai mengganggu lenamu. Andai pernah melukakan, maafkan ku tak sengaja. Harus kau dan aku selalu bicara. Apa kabar dirimu?